ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita membaca syarah al-aqidatul wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Dan kita masih di pembahasan tentang ayat dalam suratul Baqarah, yaitu ayatul kursi, yaitu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di antara ayat yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya ayatul kursi. Ayatu al-kursi. Baik. Dan sudah kita sebutkan apa yang beliau jelaskan di situ, bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, itu penetapan sifat al-hayy, al-haya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qayyum, Allah Maha Tegak. Ya, di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam mengatur langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya. Ini di antara makna dari sifat, atau di antara makna-makna dari sifat al-qayyum. Iya, nama Allah Subhanahu wa taala al-qayyum. Itu tauhid rububiyah. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersendirian di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya. Kesempurnaan semua sifatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat tidur. La takhudhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini semua untuk menyebutkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian berkata penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad Khalil Harras, wa ammal khalqu fa innahum wa la yuhituna bi syai' min ilmi. Kemudian kata beliau, adapun makhluk, wa la yuhituna bi syai' min ilmi, dalam ayatul kursi. Ketika Allah sebutkan wa la yuhituna bi syai' min ilmi, makhluk tidak bisa melingkup atau mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah, ilmunya. Ilmunya situnya kembali kepada Allah, yaitu mereka tidak bisa mengetahui apa yang Allah ketahui. Nah, di sini ulama tafsir berselisih maksudnya apa yang Allah ketahui itu. Apa yang makhluk itu tidak bisa tahu? Apa itu? Wakila, ada yang mengatakan min ilmi asma'i wa sifatihi illa bima syaa'allahu subhanahu. Ada yang mengatakan makhluk tidak bisa melingkup, mengetahui sedikit pun dari apa-apa yang Allah ketahui. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu apa? Hakikatnya, bentuknya. Masuk diantaranya yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang tidak diajarkan kepada makhluknya. Sebab masih banyak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang tidak terhitung. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak mampu membatasi, membilang pujian terhadapmu ya Allah sebagaimana engkau pujikan dirimu terhadapnya. Ini dalilnya berarti bahwa masih banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan. Sebagaimana dalam hadis yang lebih jelas lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya meminta kepada nama-nama dan sifat-sifat-Mu ya Allah yang kami ketahui. Dan kata Nabi, awis ta'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat-Mu yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib-Mu yang berada di sisi-Mu. Ini sangat jelas sekali bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala masih ada yang belum kita ketahui, tidak terbatas jumlahnya. Nah, ada yang mengatakan diantaranya ini maksud dalam ayatul kursi, wala yuhituna bi syai' min ilmi, dan manusia makhluk tidak bisa mengetahui sedikit pun dari apa-apa yang Allah ketahui. Di antaranya ada yang mengatakan apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Illa bima syaa Allah Subhanahu ay yu'allimahum iyyahu ala alsinati rasulih. Atau kata beliau, kecuali dengan siapa yang Allah ajarkan terhadapnya melalui lisan rasulnya, maksudnya ya. Kecuali memang yang Allah wahyukan kepadanya, Allah beritahukan kepadanya. Au bi ghairi dzalika min turukil bahthi wan nadhar wal istintaj wat tajribah. Atau para ulama kadang mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil istinbat. Oh, dari nama ini terkandung di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, summa zakara ma yadullu ala azim azimi mulki. Ada penafsiran lain yang belum tak jelaskan di sini. Oh, beliau sebutkan ya, kata beliau, kila yakni min ma'lumihi. Nah, itu yang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa semua hal-hal yang Allah ketahui dari perkara gaib, ini makhluk tidak bisa mengetahuinya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah ilmu ghaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan dalam surah Luqman, apa itu ilmu ghaib? Dalam surah Luqman dikatakan apa dalam surah Luqman, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu ilmu ghaib yang disebut dalam surah Luqman. Itu tentang rahim. Kemudian tentang umur. Kemudian tentang apa yang akan terjadi besok. Ini dari perkara-perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ini masuk diantara penafsiran ayat ini dari surat dalam ayatul kursi, wala yuhituna bi syai' min ilmi. Makhluk tidak bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Adapun dalam rahim misalnya, tentang USG misalnya mengetahui, itu bukan perkara gaib lagi. Sebab sudah terlihat. Tapi coba masih sebulan, masih segumpal daging misalnya, tidak ada yang bisa tahu. Tahu tidak mereka tentang bayi itu? Apakah dia celaka atau bahagia nanti? Rezekinya tahu tidak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya dengan USG misalnya dilihat, ini bukan perkara gaib lagi. Itu pun kadang tidak benar, tidak tepat. Baik. Jadi itu tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham. Cuma Allah yang mengetahui apa yang di dalam rahim. Kemudian kata beliau, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa dzakara ma yadullu ala 'azimi mulkihi wa wasi'i sultanihi. Fa akhbara anna kursiyahu qad wasi'a samawati wal ardu jami'a. Kemudian setelah itu dalam ayatul kursi Allah melanjutkan firman-Nya menyebutkan keluasan, keagungan kerajaannya, kekuasaannya dan keluasan kekuasaan Allah dengan berfirman di dalam ayatul kursi bahwa kursi Allah mengalahkan luasnya langit-langit dan bumi semuanya. Yaitu pada firman-Nya apa? Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah melingkup lebih luas daripada langit-langit dan bumi semuanya. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dibandingkan langit-langit dan bumi ini semuanya dengan kursi, kahal qatin bi ardin falah, kata Nabi, seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Maksudnya gelang ini Ini langit dan bumi. Padang pasir yang luas itu kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah langit saya sudah besar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsy Allah. Arsy Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, "Tsumma istawa 'ala al-arsy." Allah tinggal menetap di atas arsy-Nya. Ini arsy dibanding dengan kursi. Ya. Arsy seperti padang pasir yang luas, kursi seperti gelang. Ya. Bagaimana lagi arsy dengan langit dan bumi? Ya. Sementara nanti akan kita sebutkan, Ibnu Abbas mengatakan al-kursi mawdi'u qudamain rahman. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akbar, Allahu akbar. Allahu a'zam. Paling besar. Baik. Wa sahih an fil kursi annahu ghairul arsy. Kata Syekh Ali Haras, ini beliau menyebutkan, beliau sebenarnya ini membantah sebagian orang. Beliau mengatakan, dan yang benarnya adalah kursi itu bukan arsy, lain. Ada yang menyebutkan katanya kursi adalah itu arsy Allah. Mereka menukilkan ucapan Hasan al-Basri, tapi tidak benar dari Hasan al-Basri. Yang benarnya kursi lain, arsy itu lain juga. Wa annahu, bahwa kursi adalah maudi'u qudamain, tempat kedua kaki Allah Jalla wa'ala. Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sifatkan dirinya dalam hadis. Allah memiliki kaki. Ya, dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan sifat kaki dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La tazalu jahannam yuqa fiha." Terus-menerus neraka jahannam pada hari kiamat dilemparkan penghuni di dalamnya, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sampai jahannam mengatakan, "Hal mim mazid?" Masih ada tambahan ya Allah, masih ada tambahan. Minta tambahan lagi neraka jahannam. Terus kata Nabi sallam, hatta wad'a rabbul izzati qudamahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya. Sampai Allah meletakkan kedua kakinya dalam neraka jahannam. Maka neraka jahannam mengatakan qad penuh. Itu ada hadis sahih. Antum kalau terpikir seperti itu, ya langsung tutup cepat. Ya laisa kamitsli syai'un wa huwa samil basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tertutup. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan menolaknya. Dan makanya subhanallah, sebagian ulama ussalaf terjatuh ke dalam takwil. Di antara Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, sebab hadisnya Bukhari Muslim, ketika dia jelaskan hadis, masya Allah, beliau menyebutkan takwil. Kaki di situ bukan kaki ini dan semisalnya. Rahimahullah Nawawi rahimahullah taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada beberapa yang beliau menolaknya. Takwil. Tapi bukan berarti mereka yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Para ulama menyebutkan kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti itu. Imam Nawawi seperti itu. Sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau semasa kecilnya, beliau tumbuh di bi'ah keluarga dan masyarakat yang ada pada saat itu Asy'ariyah. Ketika beliau besar, beliau menyangka bahwa ini adalah madhab salaf, madhab al-sunnah wal jamaah. Sudah. Terjatuhlah beliau rahimahullah dalam beberapa takwil sifat. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua kaki, dan kursi adalah tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas. Walaupun Ibnu Abbas yang mengucapkannya, tapi hukumnya marfu'. Hukumnya sama kalau Nabi yang mengucapkannya. Nah, ya, sebab kalau dalam istilah hadis, kalau ucapan salawat apa namanya? Alfiyah ini, Al-Iraqi. Nanti mau lanjut lagi ini. Ucapan sahabat namanya apa? Mauquf. Ya, ucapan sahabat sampai pada perbuatan sahabat atau ucapan sahabat namanya mauquf. Tapi kadang ucapan sahabat dihukumi marfu, dihukumi sampai kepada Nabi. Kapan? Dengan korina-korina, dengan tanda-tanda. Seperti sahabat mengucapkan perkara tentang perkara gaib, neraka dan surga, atau balasan, pahala. Ya, ini walaupun sahabat yang mengucapkan, tapi mana mungkin mereka mau mengucapkan dari kantongnya, dari hawa nafsunya. Pasti mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa yang membunuh cicak sekali pukul maka ya, mendapatkan 10 pahala atau dia dihilangkan 10 kesalahannya. Ini kan mana mungkin Abu Hurairah mengkarang-karang seperti itu. Sama misalnya ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat? Itu tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, itu tidak ada yang marfu dari Nabi SAW. Do'if haditsnya. Yang marfu dari Nabi. Yang ada ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi para ulama hukumnya marfu. Sama kalau Nabi yang mengucapkannya. Kenapa? Ya. Masa Abu Sa'id Al-Khudri mau mengarang-arang tentang pahala keutamaannya? Ya, pasti beliau dengarkan dari Nabi SAW. Walaupun beliau tidak sebutkan. Saya dengarkan dari Nabi SAW, Nabi bersabda. Beliau tidak sebutkan. Langsung beliau mengucapkan bahwa siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ya, maka akan diberikan cahaya dan seterusnya. Jelas ya? Ya sama ini ucapan Ibn Abbas. Kursi adalah telapak tempat, ya, kedua telapak kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara gaib ini. Baik, wa anna fil arsy ka halqatin mulqatin fi falah. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa kursi itu kalau dibanding dengan arsy itu seperti ya, gelang yang di padang pasir. Ya. Betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat arsy dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Pada hari kiamat. Makanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala para malaikatnya. Para malaikatnya. Kata beliau, wa amma ma auradahu Ibnu Katsir an Ibn Abbas fi tafsil al-kursi bil ilm fa innahu la yahsihu. Ya. Wa yufdi ila tikrar fil ayat. Ini banyak ini, pernah ada yang nukil ini. Sampai kalau tidak salah pernah ada yang tanyakan. Ya. Katanya kursi di situ adalah ilmu. Itu ketika Allah firman wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah melingkup lebih luas daripada langit dan bumi. Ada yang mengatakan katanya kursi di situ adalah tafsirnya ilmu, bukan kursi yang benar. Tapi ilmu. Jadi maknanya ilmu Allah melingkup langit dan bumi. Dengan alasan apa? Katanya Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, dalam tafsirnya menyebutkan dari Ibnu Abbas. Maka ini tidak benar dari Ibnu Abbas. Ini beliau sebutkan ini. Kata beliau, adapun yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dari ucapan Ibnu Abbas bahwa kursi adalah ilmu, fa inna la yasih. Ini tidak sahih. Tidak benar. Kursi adalah ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ciptakan. Yang besarnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, lebih luas, jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Dan kursi adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ilmu, maka kata Syekh, perhatikan, itu akan mengantarkan kepada tikrar, pengulangan dalam ayat. Sebab sebelumnya Allah sudah sebutkan tentang ilmunya, iya kan? Iya. Keluasan ilmu Allah sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Bahkan Allah sebutkan wala yuhituna bi syai' min ilmi. Makhluk tidak bisa melingkup ilmu Allah. Kalau ini ilmu lagi, wasi'a kursiyyuhu, maka pengulangan dalam ayat. Kata beliau, kalau memang kursi di situ adalah ilmu. Tsumma akhbara subhanahu ba'da dzalik an 'azimi qudratih wa kamali quwwatih biqoulihi wala ya'uduhu hifdhuhuma Kemudian kata Syekh, Allah setelah itu menyebutkan keagungan, kebesaran, keluasan kemampuannya dan kesempurnaan kekuatannya dalam firman-Nya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah itu tidak berat untuk Allah, tidak sulit untuk Allah, mudah untuk Allah, hifdhuhuma, dalam menjaga keduanya. Apa ini keduanya? Langit dan bumi. Iya. Ay as-samawat wal ard wa ma fiha wa ma fihima. Hifdhuhuma, tidak berat Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya. Keduanya adalah, kata beliau, langit dan bumi, bahkan yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Semuanya itu Allah tidak berat untuk menjaganya. Bukan perkara yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ini maknanya wala ya'uduhu. Makanya beliau sebutkan wa fassara Syekh rahimahullah, dan Syekh rahimahullah mentafsirkan, yaitu al-muallif, yaitu siapa? Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Harras rahimahullah, dan Ibn Taimiyah menafsirkan ya'uduhu adalah yuskilu wa yukrisu. Ya, berat. Ya'udu artinya berat, sulit. Nah, berarti mudah kita tafsirkan wala ya'uduhu artinya tidak berat untuk Allah, tidak sulit untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga langit-langit dan bumi dan di antara keduanya. Wa huwa min adatul amri. Wa huwa min adahul amru idza saqula alaih. Ini dari bahasa Arab. Ya'udu, ada ya'udu. Artinya saqula, berat. Kalau yang pernah belajar usul lugah tahu ini ya. Al-hajaru saqilun. Batu berat, saqil. Artinya berat. Ya'udu artinya yasqulu, berat, sama artinya. Maknanya mirip. Demikianlah bahasa Arab ya, memiliki keluasan makna. Memiliki keluasan makna. Baik. Kemudian di akhir ayatul kursi, Allah sebutkan, Allah tutup ayat itu dengan dua namanya, wa huwal aliyyul azim. Wa huwa aliyyul azim. Kata Syekh, "Tsumma wasafa nafsahu subhanahu fi khitamil ayatil karimah bihadzainil wasfainil jalilain." Kata Syekh, kemudian Allah mensifatkan dirinya dalam penutupan ayat ini, penutupan ayat yang mulia ini, dengan dua sifat yang mulia. Al-Aliyyul Azim. Wa huwal Aliyyul Azim. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ini ilmu penting di sini tentang sifat Al-Ali. Allah itu tinggi. Apanya yang tinggi? Ketinggian apa? Syekh jelaskan bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiga makna. Tiga. Yang pertama, tinggi apanya? Zatnya Allah, dirinya Allah di atas, tinggi. Jelas? Yang kedua, ulu al-qadr. Ulul qadr atau ulul qahr. Kekuatan Allah. Allah di atas dari seluruh makhluknya. Allah tinggi, apanya? Kemampuannya. Yang lain lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di atas kekuatannya, kemampuannya. Qahr. Kemudian yang ketiga, ulul qadar. Ketinggian sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Allah tinggi apanya? Sifat-sifatnya semuanya. Tinggi di atas. Maksudnya apa? Makhluk memiliki sifat itu juga. Makhluk mendengar, makhluk melihat, makhluk memiliki tangan. Tapi sifat-sifatnya mereka kurang. Nah, Allah di atas. Maksudnya apa? Sifat-sifatnya Allah sempurna. Jelas ya? Berarti ketinggian Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya, tiga maknanya tadi. Saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, kata beliau, fal ali huwa alladhi lahu al-ulul mutlaq min jami'il wujuh. Kata beliau, Ali artinya tinggi. Ya, makanya namanya orang Ali, masya Allah. Ali, ulu, ya, Ali. Itu kata beliau maknanya adalah Allah memiliki al-ulu, ketinggian mutlak. Ya, ketinggian mutlak, Allah di atas dari segala sisi. Ya. Dari segala sisi. Yang pertama uluwuz zat, yaitu zatnya Allah, dirinya Allah itu di atas, tinggi. Jelas? Wa huwa qawnuhu fawqa jami'il makhluqati mustawin ala arsyih. Uluwuz zat, ketinggian zat Allah maksudnya apa? Allah tinggi dari makhluknya, makhluknya di bawah, di bumi. Rendah. Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Jelas ya? Ya, dan ini sifat al-ulu. Ini diantara sifat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan melebar menyebutkan masalah al-ulu ini nanti. Nanti beliau sebutkan dalam hadis, dalam ya, pembahasan-pembahasan ijma para ulama, dan beliau bahas secara meluas tentang al-ulu ini. Tentang ketinggian Allah, bahwa Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Kenapa? Sebab diantara penyimpangan yang banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini yang mereka ingkari banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Makanya tersebarlah, beredarlah apa? Nah, Allah di mana-mana. Allah ya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak di depan. Ya. Ini keyakinan batil semua. Ya. Membantah ya, Al-Qur'an dan Sunnah, ijma' dan fitrah akal yang sehat dan ya, kesepakatan para ulama, ijma' akal dan fitrah manusia. Semua menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Bahkan 3000 dalil kata para ulama dalam Al-Qur'an tentang Allah di atas. Dalam hadis Nabi SAW begitu banyak hadisnya. Bahkan fitrah manusia yang Allah fitrahkan kepada manusia menetapkan Allah di atas. Fitratallahi fatara an-nasa 'alaiha. Ya, fitratallahi alladhi fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Mereka menetapkan Allah di atas. Kemudian yang kedua, ulul qadar. Ini tadi yang kita katakan, ulul qadar artinya ketinggian sifat-sifatnya Allah. Ya, tinggi maksudnya tidak seperti dengan makhluknya. Makhluknya memiliki sifat itu juga, tapi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu tinggi di atas makhluknya, sempurna di atas makhluknya. Ini maksudnya ulul qadar. Id kana lahu kullu sifatin kamal walau min tilka sifati a'laha wa ghayatuha. Ya, maksudnya apa kata beliau? Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna. Dan ini sudah kita sebutkan dalam beberapa ayat, beberapa penjelasan oleh Syekh bahwa nama-nama Allah, nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Dari sifat-sifat itu, yang paling atasnya, yang paling atas, tinggi, sempurna. Kemudian yang ketiga, ulul qahar. Ulul qahar, ketinggian kekuasaan. Kekuasaan, kekuatan, qahar. Allah berfirman wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang maha menguasai di atas seluruh hamba-Nya. Allah di atas kekuasaannya, kekuatannya. Yang lainnya lemah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah. Jelas ya? Ini tiga makna al-ulu. Id kana huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Sebab kata beliau Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas, qahir, menguasai seluruh hamba-Nya, dan Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jelas, ini makna al-uluh. Nanti akan insyaallah akan disebutkan lagi oleh Syekh Ustaz Ibnu Taimiyah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal azim, adapun al-azim, nama Allah al-azim, ini diantara nama Allah al-azim. Ya, makanya boleh seseorang bernama dengan Abdul Azim, Syekh Abdul Azim. Jarang ya namanya Abdul Azim. Mafa maknahu al-mausuf bil-azamah. Maksud al-azim agung besar, maksudnya adalah bersifat dengan sifat al-azamah, kemuliaan, keagungan. Alladzi la syai'a a'zamu minhu, yang tidak ada sesuatu yang mengalahkan kemuliaannya, kebesarannya. Tidak ada yang tidak sesuatu yang lebih besar, lebih agung daripada Allah. Wala ajallu, dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Wala akbar, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Walahu subhanahu ta'zimul kamil fi qulubil anbiya'i wa malaikati wa asfiya'i, dan Allah memiliki pengagungan yang sempurna di hati-hati para nabinya, malaikatnya, dan orang-orang pilihannya. Maksudnya apa? Ya. Hanya Allah yang dibesarkan sedemikian rupa. Hanya Allah yang diagungkan sebesar-besarnya. Ya. Makanya Syekh menyebutkan di hati-hati para nabi, malaikatnya, dan orang-orang pilihannya. Adapun orang yang tidak kenal Allah, dia tidak agungkan Allah, dia tidak besarkan. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu faedah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul memuliakan dan membesarkan Allah sebenar-benarnya. Sebab kita belum ada apa-apanya, kita agungkan Allah, kita bertasbih, kita bertahlil, kita bertahmid, belum. Kita belum membesarkan Allah sebesar-besarnya, sebagaimana yang pantas untuk Allah, belum. Allah yang tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka makhluk manusia itu belum membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, belum. Dengan salatnya kita, dengan kita agungkan Allah, azan kita panggil Allah Subhanahu wa taala, kita iya. Tinggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum. Dengan kita melakukan perintahnya, itu belum. Belum cukup untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Baik, selesai tentang ayatul kursi. Ya. Di antara contoh-contoh yang Ibnu Taimiyah sebutkan rahimahullahu taala beberapa ayat yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qauluhu subhanah, di antara sifat, di antara ayat yang menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini mungkin sering kita baca ayatnya, tapi apa maknanya ini? Ini penting untuk dijelaskan. Kata beliau syarhu, qauluhu, ya, kita terjemahkan dulu. Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Dialah Allah yang zahir dan yang batin. Jangan terfikir maknanya zahir batin yang sedang bahasa Indonesia, enggak. Bahasa Indonesia itu dia sempitkan bahasa Arab. Bahasa Arab luas maknanya, bahasa Indonesia dia kecilkan. Dia mempersempit makna. Nanti kita akan sebutkan apa makna zahir dan batin di sini. Makanya untuk sementara ini kita terjemahkan saja sebagaimana yang telah diketahui, zahir batin. Allah yang zahir dan Allah yang batin. Kalau awal akhir sudah jelas ya, Allah yang maha pertama dan yang maha terakhir. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Allah maha mengetahui. Penjelasan syarah, kata beliau, syarah firman Allah wal awwal, dialah Allah yang pertama, ini jumlah huna ja'at mu'arrafat tarafain fahiya tufidul ikhtisasahu subhanahu bihadil asma al arba wa amaniha ala ma yaliku bi jalali wa 'azamati fala yathbutu li ghairihi min dhalika syai'. Faedah bahasa dulu. Ketika Allah sebutkan dalam firman ini, dalam ucapan Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, empat-empatnya nama ini diberikan alif lam. Iya tidak? Hah? Coba buka Al-Qur'an, surah Al-Hadid, di awal surah Al-Hadid ayat ketiga. Allah sebutkan nama ini, empat nama ini dengan alif lam. Huwa al awwalu wal akhiru wal wadh-dhahiru wal batin. Iya kan? Allah dan mengatakan huwa awwalun wa akhirun. Itu memiliki makna itu ya. Jangan antum menyangka bahwa dalam Al-Qur'an dalam satu huruf itu memiliki makna. Tidak ada dalam Al-Quran ada satu huruf, tidak ada maknanya. Didatangkan saja, sekedar didatangkan saja, tidak memiliki makna, tidak. satu huruf itu subhanallah memiliki makna. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka, kata Allah ketika dimasukkan, digiring penghuni neraka ke dalam neraka, dibawa mereka, hatta idza ja'uha, tatkala mereka sudah sampai di depan pintu, futihat abwaabuha, langsung dibuka pintunya, masuk mereka ke dalam jahannam. Setelah itu Allah sebutkan tentang surga. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, ditambahkan huruf wawu. Ketika penghuni surga dibawa menuju surga, ketika mereka sampai di depan pintu, Allah mengatakan wa futihat. Kalau tadi neraka jahannam, tidak ada wawunya, langsung futihat, dibuka, mereka masuk. Tapi tentang surga Allah tambahkan huruf wawu, wa futihat abwaabuha. Dan ketika mereka sudah di depan pintu surga, kata Allah, dan dibukalah pintunya. Apa maksudnya itu wawu tambahannya? Kenapa neraka jahannam tidak ada, tidak pakai wawu ketika dibuka, futihat langsung dibuka? Kenapa? Sebab penghuni surga tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum Nabi yang mengetuk pintunya, tidak langsung dibuka. Neraka jahannam sudah terbuka itu pintu. Dari dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan, masih jawab penghuni neraka, sami'u laha taghayyuza wa zafira. Penghuni neraka masih jauh dari neraka jahannam, mereka digiring, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah mendengarkan gulakan-gulakan api dari dalam, memanggil-manggil mereka, cepat sini. Tapi pintu surga tertutup. Makanya Allah pasang huruf wawu di situ, wa futihat abwaabuha. Kenapa? Sebab dalam hadis kata Nabi SAW, umatku tidak akan masuk dalam surga sampai saya mengetuk pintu surga. Ya, nanti Nabi mengetuk pintu surga terbuka, Nabi masuk. Ini syafaatnya Nabi SAW, baru umatnya masuk. Satu huruf ya, huruf wawu saja. Sama di sini huruf alif lam. Apa maksudnya? Kenapa Allah memakai alif lam? Huwal awwal, dialah Allah yang maha pertama, yang maha terakhir, yang maha zahir, yang maha batin. Maksudnya apa? Empat sifat ini khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, jumlah kalimat ini, kata beliau, datang mu'arrafah dengan ma'rifah, maksudnya ada alif lamnya, memberikan faedah ikhtisas, pengkhususan. Allah memiliki kekhususan empat sifat ini, sebagaimana yang sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kama yaliku bijalali, sebagaimana yang pantas, yang cocok dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh, tidak bisa untuk selainnya. Wa qad tarabat ibaratul mutakallimin fi tafsir hadhil asma wala da'iya li hadhil tafsirati ba'dama warada tafsiruha anil ma'sum salawatullahi wasalamu alaihi. Kata beliau, betapa banyak orang yang menafsirkan tentang empat nama ini. Apa maksudnya huwal awwal? Apa maksudnya Allah yang maha pertama? Apa maksudnya Allah yang maha terakhir? Apa maksudnya zahir batin? Kata beliau, banyak orang-orang yang berbicara tentang ayat ini. Tapi kata beliau, tidak butuh kita sebutkan tafsir-tafsir itu setelah datang tafsirnya dari Al-Ma'sum, yaitu Nabi SAW. Untuk apa kita bahas tafsirnya? Sudah ada dari Nabi SAW. Tidak usah kita perselisihkan apa tafsirnya. Sudah ada datang dari Nabi SAW tentang tafsir empat nama ini. Kata beliau dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, annahu kana yaqulu idza awa ila firasyi, bahwa Nabi, ya Masya Allah ya Abu Hurairah ini, dia dengarkan Nabi baca doa ini ketika Nabi mau tidur. Kata dari Nabi SAW, annahu kana yaqul, bahwa Nabi sering membaca doa ini. Ingat, saya berikan faedah. Kalau antum baca hadis tentang perbuatan Nabi dan hadisnya pakai lafaz kana, kana itu maknanya kana Nabi ulang terus, jarang Nabi tinggalkan. Ini faedah. Baca hadis kana Nabi SAW, kana Nabi SAW, itu kana memberikan faedah istimrar. Nabi itu jarang tinggalkan kalau begitu lafaznya. Sama di sini. Kana yaqul adalah Nabi sering mengucapkan doa ini. Idza awa ila firasyi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat tidurnya. Ini doa tidur ini. Jangan tidur datang langsung. Tidak ada. Makanya wajar kalau terlambat bangun misalnya. Sebab dalam hadis itu syaitan itu kencing di telinga, mengencingi apa telinga orang yang tidur. Ya. Makanya kalian tidak dengar adzan. Ini diantara berbulu sebelum tidur, kemudian ya, membaca doa. Ini diantara doa yang Nabi jarang tinggalkan. Apa itu? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbil ardi wa rabba kulli syai faliqal habbi wan nawa. Ya Allah, Engkau adalah penguasa langit yang tujuh dan penguasa bumi dan penguasa segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, Engkaulah yang menumbuhkan biji dan serbuk. Biji hub wan nawa mirip mananya biji. Benih. Munzilat Taurat wal Injil, Engkaulah yang menurunkan Taurat dan Injil wal Quran dan Al-Qur'an. A'udzubika min syarri kulli dzi syarrin. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan semua kejelekan. Anta akhidhum binasiyatihi, Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya semua perkara di tanganmu ya Allah. Makanya Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, gangguan jin, semuanya. Min syarri kulli syarr. Untuk itu kejelekan manusia juga. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Aini. Nabi tafsirkan, Engkau ya Allah al-awwal, yang maha pertama. Apa maksudnya? Nabi mengatakan, laysa qablaka syai', tidak ada sebelummu sesuatu. Bisa? Ini mana al-awwal dari ayat. Nabi yang tafsirkan sendiri. Ya. Dialah Allah yang maha pertama, yaitu apa? Tidak ada yang mengawali Allah. Allah yang maha pertama. Dan Allah tidak bermula. Kata Nabi, wa antal akhir, Engkaulah ya Allah yang maha terakhir, yang akhir. Maksudnya, falaysa ba'daka syai', tidak ada setelahmu sesuatu. Tidak ada setelahmu sesuatu. Maksudnya segala sesuatu makhluk Allah akan punah, Allah tidak. Makanya Allah dikatakan huwal akhir. Wa antal zahir, Engkaulah yang zahir ya Allah. Maksudnya, falaysa fawqaka syai', tidak ada di atasmu sesuatu. Berarti apa makna zahir dalam ayat? Hah? Ketika Nabi menafsirkan al-zahir adalah yang tidak ada di atasnya sesuatu, berarti apa makna zahir di situ? Bermana tinggi. Yang memani zahir yang nampak. Nah, nanti kacau penafsirannya. Wal batin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal batin, Engkaulah yang maha batin ya Allah. Maksudnya batin, falaysa dunaka syai', tidak ada selainmu sesuatu. Maksudnya apa itu? Tidak ada sesuatu. Saya bisa tahu. Tak dapat hadiah. Aqua. Tidak ada selain sesuatu. Berarti siapa yang bisa mengetahui apa makna batin dalam ayat? Ketika Nabi menafsirkan, tidak ada selainmu ya sesuatu. Selain engkau. Apa maksudnya? Siapa yang bisa menebak? Tebak-tebak saja. Hah? Kalau begitu apa makna batin dalam ayat? Ketika Nabi menafsirkan. Ini jelas sekali. Tidak ada selainmu ya Allah sesuatu. Apa makna batin di situ? Berarti Allah Maha? Hah? Allah Maha? Angkat tangan coba, keras suaranya. Allah Maha? Besar. Nah. Hah? Maha Esa? Hah? Ya? Hah? Hah? Tidak ada selain sesuatu ya Allah. Madu laisa dunaka syai'. Ayo. Allah Maha? Allah Maha dekat. Itu makna al-batin dalam ayat. Apa hubungannya? Kenapa Nabi mengatakan tidak ada selain sesuatu dunaka syai'? Maksudnya apa? Allah Maha dekat. Di laut, di darat, dimanapun. Ketika kita mendapatkan kesulitan di atas air, digoyang ombak, kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah. Tidak ada selainmu ya Allah. Dekat Allah Subhanahu wa taala, qarib dimanapun hamba berada. Paham maksudnya? Itu makna batin dalam ayat. Allah itu dekat dengan hambanya. Allah dekat. Sengaja dalam ayat Dalam berbagai sifat Allah selalu gandengkan itu. Maha tinggi Allah dan Allah maha dekat. Kenapa? Untuk menghilangkan waham sangkaan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang hamba meyakini ketika Allah di atas, oh berarti Allah jauh. Berarti Allah biar kita ya, kita sembunyi Allah tidak lihat. Ya. Tidak. Allah selalu gandengkan di berbagai ayat. Ya. Allah tinggi di atas, tapi Allah maha dekat. Ya. Dekat apanya? Nah, pertanyaan kedua lagi, dekat apanya Allah Subhanahu wa taala? Zatnya? Allahnya yang dekat? Apanya? Penglihatan Allah, penjagaan Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini akan dijelaskan sebenarnya ini tentang ketinggian Allah, tidak menafikan, tidak menolak kebersamaan Allah bersama makhluknya. Tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Ya. Makanya Allah gandengkan huwa dzahir huwal batin. Allah tinggi di atas, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan itu Allah bersama makhluknya dimanapun makhluk itu berada. Ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini makna al-batin. Fa hadza tafsirun wadihun jami'un yadullu ala kamali 'azmati wa subhanahu wa anna muhitun bi asya' min kulli hajin. Masih panjang ini, nanti kita lanjutkan. Kata beliau, inilah tafsir yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, yang mengumpulkan seluruh kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah muhitun, Allah Subhanahu Wa Taala melingkup segala sesuatu dari segala sisi. Ya. Dari segala serangan belum? Belum? Sedikit. Baik. Fal awal wal akhir. Bayanun li ihatatihi zamaniyah. Kata Syekh, firman Allah bahwa Allah yang maha pertama dan yang maha terakhir, kata beliau, ini menjelaskan tentang kebesaran, keluasan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu. Iya kan? Kan semua orang bermula kan? Semua orang bermula. Ya. Kita lahir tahun berapa? Ya. Semua orang bermula, ada waktu, ada waktunya ada dan ada waktu, waktunya tidak ada, hilang, meninggal. Ini kan waktu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Wa dhahir wal batin, ini dua nama ini kata Syekh, bayanun li ihatatil makaniyah. Keluasan ilmu, keluasan Allah Subhanahu wa taala, keluasan dalam hal tempat. Ya. Tempat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di atas, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dimanapun makhluknya berada. Ya. Berbeda dengan makhluk. Ya. Makhluk tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudaranya di tempat yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui seluruh perbuatan makhluk dimanapun mereka berada. Ya. Walaupun mereka masuk di dalam tanah misalnya, enggak, Allah tahu. Kama annas mahu zahir yadulu ala annahu al-ali fauqa jami'i khalqi fala syai'a minha fauqa. Kata Syekh semakin menerangkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tafsirkan ayat, Syekh lebih terangkan lagi ucapannya Nabi supaya kita lebih jelas, lebih faham. Kata beliau, nama Allah az-zahir menunjukkan atas ketinggian Allah. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Maka tidak ada sesuatu di atas Allah. Jelas? Makanya ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan syarah tentang hadis sab'atun yadhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, ada tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kata Syekh, jangan dipahami dalam ayat di sini Allah yang menaungi tujuh golongan ini, bukan Allah yang menaungi mereka, walaupun disandarkan naungannya kepada naungan Allah. Kan begitu dalam hadis? Iya. Adzallahumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Allah naungi mereka. Berarti kan itu lafaz haditsnya. Lafaz hadits Allah menaungi mereka dan tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah. Jangan dipahami Allah yang menaungi mereka. Kenapa? Kata Syekh, berarti kalau Allah yang menaungi mereka, matahari di atas. Kan begitu. Sementara mereka yang dinaungi agar tidak panas. Tidak boleh dipahami seperti itu. Kenapa? Sebab tidak ada di atas Allah sesuatu. Huwa zahir. Maknanya laisa fawqa syai', tidak ada di atasmu ya Allah sesuatu apapun. Allah yang paling tinggi. Semua makhluk Allah di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini maksud az-zahir. Famadaru hadil asma al arba al ihatoh. Maka kata Syekh, sebenarnya perputaran empat nama ini, yang paling pertama Allah, yang paling terakhir Allah, yang paling tinggi dan Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan hambanya. Empat nama ini sebenarnya, atau empat sifat ini, berputar pada satu sifat, yaitu al-ihatah, keluasan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, keluasan, kebesaran, keluar biasaan, ihatah namanya. Fa'ahatat awaliyatu wa akhiriyatu bil awail. Kemaha pertamanya Allah dan maha terakhirnya Allah, ini melingkup semua yang pertama dan melingkup semua yang terakhir. Siapa makhluk yang paling pertama? Saya bisa jawab. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan. Hah? Pena yang menjahit. Yang lain? Ada jawaban lain? Atau ijma ulama? Hah? Pena? Hah? Salah, pena bukan. Aditnya awwala ma khalaqallahu al-qalam. Itu kalau terjemahan Indonesia, kita baca itu hari pasti terpikir yang paling pertama menciptakan pena. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam pertama kali, langsung Allah berfirman kepada kolam, "Uktub, tulislah." Tidak ada makna kolam yang paling pertama dalam hadis itu. Lah. Walaupun ada khilaf memang, Ibnu Qayyim menguatkan bahwa yang paling pertama adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak apa-apa, dari salahkan kalau ada khilaf. Jelas? Nama Allah Al-Awwal, kata Syekh, melingkup semua segala sesuatu yang pertama dan yang paling terakhir. Ya. Yang paling terakhir. Dilingkup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anggaplah kita katakan arsy yang paling pertama, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu. Ya. Kenapa? Allah yang ciptakannya. Ya. Apalagi cuma manusia, apalagi cuma bumi. Ya. Jelas ya? Allah yang maha terakhir. Baik, wal awakhir. Ya, wa ahata dhahiriyatu wa batiniyatu bi kulli dhahir wal batin. Dan kemahatinggian Allah dan maha dekatnya Allah bersama makhluknya, ya, ilmunya dan keluasan, ya, kemampuannya dan pendengarannya, ini melingkup segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya. Binatang-binatang di bawah tanah, kita tahukah apa yang mereka lakukan, berapa jumlahnya? Allah tahu. Itu kan tersembunyi untuk kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ikan-ikan yang di lautan berenang, berapa jumlahnya, apa yang mereka bikin sekarang, Allah tahu. Bahkan sampai Allah katakan nama Qur'an, wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha, tidaklah daun yang jatuh dari pohonnya, Allah tahu. Itu kan gaib dari kita, gaib, enggak tahu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fasmuhul awwal dalun ala kidami wa azaliyati. Kata Syekh, nama Allah Al-Awwal menunjukkan bahwa Allah, ya, ya, tidak bermula. Terdahulu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permulaannya. Wasmuhul akhir dalla ala baqaihi wa abadiyati. Nama Allah Al-Akhir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala abadiyah. Abadi. Ya, tidak ada berakhir Allah Subhanahu wa taala, tidak berakhir. Wasmuhul zahir, nama Allah Al-Zahir, dalun ala uluwi wa azamati, menunjukkan atas ketinggian Allah dan kebesarannya, keagungannya. Wasmuhul batin, nama Allah al-batin, menunjukkan bahwa ala qurbi wa ma'iyyati. Ah, ini tadi. Nama Allah al-batin menunjukkan bahwa Allah dekat dan Allah bersama makhluknya. Bukan zatnya, ilmu Allah, pendengaran Allah dan penglihatannya. Baik, cukup dulu. Nah, kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.